Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang 19 dari silsilah belajar tauhid kita kali ini adalah tentang bersumpah dengan selain nama Allah. Sumpah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT adalah menguatkan perkataan dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, baik oleh orang yang berbicara maupun yang diajak bicara. Kalau bahasa Arab, maka menggunakan huruf waw atau ba atau ta. Adapun bahasa Indonesia, maka menggunakan kata demi. Bersumpah hanya diperbolehkan dengan nama Allah semata. Misalnya mengatakan wallah, demi Rabb yang menciptakan langit dan bumi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dan lain-lain. Adapun makhluk, bagaimanapun agungnya di mata manusia, maka tidak boleh kita bersumpah dengan namanya. Misalnya dengan mengatakan demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi Jibril, demi langit dan bumi, demi bulan dan bintang, dan lain-lain. Ini semua termasuk jenis pengagungan terhadap makhluk yang terlarang. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bighairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syirik dalam hadis ini pada asalnya adalah syirik kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun bisa sampai kepada syirik besar bila dia mengucapkan sumpah dengan makhluk disertai pengagungan, seperti kalau dia mengagungkan Allah SWT, yaitu pengagungan ibadah, seperti sumpah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dengan mengatakan demi Wisnu atau demi Dewa Fulan, demi Lata, dan lain-lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang ke-19 ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah.